واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين كمسلمين رحمكم الله. الحمد لله atas izin Allah dan taufiknya semata, pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan, berkumpul bersama di tempat yang paling mulia dalam kegiatan thalabul ilmi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kegiatan ini sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya. Adapun tema kajian kita pada kesempatan ini, seperti yang sudah direncanakan, tentang dahsyatnya sakaratul maut. Harapan kita dari tema kajian yang seperti ini adalah agar kita semakin sadar bahwa kita hidup di dunia ini tidaklah abadi. Kita akan dijemput oleh kematian. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di surat Ar-Rahman, kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini akan binasa, dan yang akan tetap abadi, tidak akan mengalami kebinasaan, adalah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kemudian dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, beliau mengatakan, ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Suatu ketika aku datang ke tempat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fa'idha rajulun minal ansar. Qala lahu, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari kaum ansar berkata kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ya Nabi Allah, Man akyasun nas wa ahzanun nas wahai Nabi Allah. Kira-kira siapa orang-orang yang paling berakal dan bisa menggunakan akalnya dengan baik? Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, aktsaruhum dzikran lil maut wa aktsaruhum istidadan lil maut. Zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Orang-orang yang paling berakal itu adalah mereka yang selalu mengingat kematian dan melakukan persiapan yang banyak untuk menjemput kematian. Mereka itulah yang disebut dengan akyas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan di dunia dan kehormatan di akhirat. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menjelaskan bahwa orang yang banyak mengingat kematian akan dianugerahi tiga perkara. Yang pertama adalah ta'jilut taubah. Ia akan bersegera untuk melakukan taubat. Kemudian yang kedua adalah qada'atul qalbi. Ia akan dianugerahi sikap qana'ah, selalu menerima segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah nasyatul ibadah. Ia akan memiliki kesemangatan untuk melakukan ibadah. Inilah tiga kehormatan yang akan diraih dan didapat oleh siapa saja yang selalu mengingat kematian. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kita semua akan mati. Kematian adalah garis finis kehidupan manusia di dunia ini. Kematian akan datang menjemput siapa saja, tanpa pandang bulu. Yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, laki-laki, wanita, yang kaya, yang miskin, pemerintah, rakyat, yang punya jabatan dan yang tidak. Kalau kematian itu datang, pasti akan menjemput semuanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa tanpa terkecuali. Semuanya dha'iqatul maut pasti akan merasakan kematian. Coba perhatikan sebentar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan setiap jiwa pasti akan merasakan kematian? Allah tidak mengatakan setiap jiwa akan mengalami kematian. Kenapa? Karena kematian itu mempunyai rasa. Kematian itu mempunyai rasa. Rasa dari kematian itu adalah pahit. Sehingga tidak ada seorang pun yang mau mencicipinya. Semua berupaya menghindar darinya, menjauh darinya. Tetapi suka ataupun tidak, rela atau terpaksa, semua orang akan mencicipi kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." ثم تربون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian selalu berlari darinya, kalian selalu menghindar darinya, kematian itu pasti akan menjumpai kalian. Kemudian setelah itu kalian akan digiring menuju Rabb kalian yang Maha Tahu tentang perkara-perkara yang gaib ataupun perkara-perkara yang nampak. Lalu akan diberitahukan kepada kalian semua apa yang telah kalian kerjakan. Kematian itu adalah pintu yang selalu terbuka. Kapanpun, dimanapun kita pasti akan memasukinya. Kematian itu seperti sebuah kendaraan. Kapanpun, dimanapun kita pasti akan menaikinya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa berpaling menjauh darinya. Sungguh, kematian itu telah menghancurkan kenikmatan para pecinta kenikmatan. Dulu Imam Mutarrif bin Abdullah Asy-Syikhir rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Inna hadzal maut qad afsada 'ala ahli an-na'im na'imahum fa talabu na'iman la maut fihi." Sesungguhnya kematian ini telah merusak dan menghancurkan kenikmatan para pencinta kenikmatan. Sehingga mereka kemudian berambisi untuk mencari kenikmatan yang tidak ada kematian di dalamnya. Dan itu mustahil. Itu mustahil. Karena Nabi SAW mengatakan bahwasanya kematian itu adalah penghancur segala kenikmatan. Akthiru min dzikri hadimil ladzat al-maut, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang dapat menghancurkan kenikmatan-kenikmatan dan kelezatan-kelezatan, yaitu kematian. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita tahu bahwa tidak ada yang selamat dari kematian. Tidak Nabi, tidak Rasul, tidak pula orang soleh. Semua. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung menyatakan dalam firman-Nya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka semuanya akan mati. Jadi soal adanya kematian adalah hal yang tidak diperselisihkan lagi. Sehingga sebenarnya pembahasan kita bukan soal kematian. Tetapi tentang sesuatu yang akan terjadi sebelum yang kita kenal dengan istilah sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah menyebutkan sekelumit tentang sifat dari sakaratul maut itu sendiri. Dalam firman-Nya di Quran surat Al-Qiyamah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق." كلا sekali-kali tidak. إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ, apabila nyawa seseorang sudah sampai di tenggorokan. وَقِيلَ مَنْ رَاقَ, kemudian ditanyakan kepadanya, adakah yang mampu untuk menyembuhkan, mengobati? tidak bisa menjawab karena dia sudah yakin bahwa pada saat itu dia akan berpisah dengan dunia yang dicintainya. Yang kemudian ditandai dengan bertautannya antara betis kiri dengan betis kanan. Ini salah satu gambaran tentang tekanan, tekanan sakaratul maut. Setiap orang berbeda-beda tekanan-tekanan yang dialaminya ketika sakaratul maut, tidak sama. Ya. Ada orang yang ketika sakaratul maut dia mengucapkan kata-kata seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Mu'minun, Rabbir ji'un, ya Rabb, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'mal salihan fima tarak, agar aku dapat melakukan amal saleh yang dulu aku tinggalkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjawab, kalla, tidak bisa. Tidak ada waktu lagi untuk kembali ke dunia. Sudah habis waktunya. Ada juga yang ketika sakaratul maut, dia mengucapkan kata-kata seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Munafiqun, laula akhartuni ila ajalin qarib, ya Rabb, andai yang kau beri tangguh aku sebentar saja di dunia, tentu aku akan berbuat kebaikan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajalaha, Allah tidak akan mengakhirkan ajal seseorang ketika memang sudah tiba waktunya. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu atas apa yang kalian kerjakan. Terlambat. Terlambat kalau seseorang minta waktu sebentar untuk kembali ke dunia. Terlambat kalau seseorang minta jeda. Terlambat kalau seseorang meminta tawaran kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan dulu dicabut nyawanya. Terlambat, terlambat sudah, tidak bisa. Rahimakumullah wa rahimani wa rahimakumullah. Ada juga orang yang ketika menghadapi tekanan-tekanan sakaratul maut, dia meminta agar dipanjangkan umurnya kepada Allah. Ya Rabb, wahai Rabb, panjangkan umurku agar aku bisa berbuat kebaikan, agar aku menutupi kesalahan-kesalahan yang selama ini aku lakukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjawab, awalam nu'amirkum, bukankah kami sudah memberikan umur kepada kalian? Bukankah kami sudah berikan kepada kalian umur? Tidak cukupkah kamu hidup di dunia? Tidak adakah kesempatan kamu untuk bertobat dari kesalahan? Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya kepada orang-orang yang beriman di mana hatinya merasa takut dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada lagi kesempatan bagi seseorang untuk meminta jeda, meminta waktu, meminta umur kepada Allah. Enggak ada. Fidin rahimakumullah. Ada yang ketika menghadapi tekanan-tekanan sakaratul maut, ia mengucapkan kata-kata seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah, duhai celakanya, celakalah aku, aku sudah menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban kepada Allah selama ini. Ada juga yang mengatakan, lau annallaha hadani lakuntu minal muttaqin, andai dulu aku mengambil petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, lakuntu minal muttaqin, tentu aku akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada juga yang mengatakan, lau annali karratan fa akuna minal muhsinin, Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala beri kesempatan sebentar saja untuk aku hidup di dunia, niscaya aku akan berbuat kebaikan. Kalimat-kalimat ini, ikhwan fillah rahimakumullah, adalah kalimat-kalimat yang keluar ketika menghadapi tekanan-tekanan sakaratul maut yang memang menyakitkan. Banyak orang yang baru sadar ketika kematian akan menjemputnya. Wa subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh besar rahmatnya kepada kita. Allah tidak memberitahukan kepada kita kapan kita akan mati. Seandainya kita semua diberitahu oleh Allah, ya, kapan kita akan mati, jam berapa, tanggal berapa, hari apa, bulan apa, tahun apa, tentu kita tidak lagi punya kesemangatan untuk hidup. Ya. Allah hanya memberitahukan kepada kita bahwa kita akan mati. Itu saja. Soal kapannya dirahasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Tetapi kebanyakan kita lalai darinya. Kebanyakan kita baru sadar ketika menghadapi tekanan-tekanan sakaratul maut. Kebanyakan kita baru sadar ketika melihat ada seseorang yang sedang menghadapi tekanan-tekanan sakaratul maut. Penyesalan demi penyesalan diungkapkan, diucapkan, yang semuanya tidak berguna. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Sungguh sebenarnya telah datang ayat-ayatku kepadamu, tetapi engkau mendustakannya. Engkau mendustakannya, bahkan engkau menyombongkannya, dan engkau menjadi orang yang kufur terhadapnya. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin. Pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wajah-wajah mereka itu akan hitam kelam. Bukankah jahanam itu lebih cocok, lebih pantas bagi orang-orang yang menyombongkan dirinya? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi. Tekanan-tekanan sakaratul maut yang dihadapi oleh manusia berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tekanan-tekanan sakaratul maut yang dihadapi oleh kaum mukminin jelas berbeda dengan tekanan-tekanan sakaratul maut yang dihadapi oleh orang-orang yang fasik. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun, kata Allah. Apakah sama antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang fasik keadaannya? La yastawun, tidak akan sama. Berbeda. Tetapi yang pasti, semua akan menghadapi tekanan-tekanan sakaratul maut. Bukan hal yang mudah menghadapi semua itu. Tidak ada yang bisa menceritakan seperti apa sakaratul maut itu kecuali orang yang sedang mengalaminya. Dan dia pun tidak akan mampu bercerita. Tetapi pemandangan-pemandangan yang bisa kita lihat itu menggambarkan betapa sakaratul maut itu sesuatu yang menyakitkan. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, La ilaha illallah anna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, sesungguhnya kematian itu punya sekarat. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kitab Sayyidul Khatir, Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala mengingatkan kita. Beliau mengatakan, Al-wajibu alal aqili akhdul uddati lirahilihi, yang wajib bagi orang yang berakal adalah melakukan persiapan untuk melakukan rihlahnya. Fa innahu la ya'lam mata yafja'uhu amru rabbih, karena sesungguhnya dia tidak tahu kapan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala yang secara tiba-tiba itu akan datang. Wala yadri mata yustada'a, dan dia tidak tahu kapan dia akan dipanggil. Karena kematian itu ibarat piala yang bergilir. Semua kita akan merengkuh piala tersebut. Semua kita hari ini sedang menunggu giliran dan panggilan. Ketika panggilan itu sudah tiba kepada kita, maka saat itu pula kita akan berpisah dengan dunia yang fana ini. Kemudian kata Ibnul Jauzi, wa inni ra'aitu khalqan katsiran qarrahumus syabab, sungguh aku telah melihat banyak orang yang tertipu dengan masa mudanya. Banyak orang yang menggunakan masa mudanya untuk sesuatu yang tidak bernilai ibadah. Banyak orang yang menggunakan masa mudanya untuk sesuatu yang sia-sia, melakukan kemaksiatan, pelanggaran demi pelanggaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang masa muda adalah masa di mana seseorang sedang kuat-kuatnya, banyak kesempatan, bahkan mampu melakukan apa saja yang diinginkan. Jauh-jauh hari sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan, ijtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan, gunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan yang lainnya. Satu di antaranya adalah syababaka qabla haramika, kesempatan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah tua tidak seperti yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang masih muda. Khonafikin rahimakumullah, masa muda dan waktu luang ini yang banyak menguarakan Yeah. Sakaratul maut itu artinya ruh berpisah dan keluar dari jasad. Ketika ruh hendak mulai keluar dari jasad, maka seluruh persendian, seluruh urat itu akan terputus. Ketika ruh akan keluar dari jasad, yang pertama kali akan tampak adalah kedua telapak kaki menjadi dingin. Kemudian setelah itu berpindah ke betis. Setelah betis, naik ke paha. Setelah paha, naik ke tenggorokan. Dan setelah berada di tenggorokan, maka akan diikuti kemudian oleh pandangan mata. Tanda ruh keluar dilihat oleh mata. Maka jangan heran kalau ada orang yang meninggal dunia, matanya terbelalak. Itu bukan pertanda kalau dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, tidak. Tetapi itu pertanda kalau ruh yang keluar dilihat oleh kedua matanya. Innar ruha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ruh itu idza qubidat, apabila dicabut, ittaba'ahu al-basar, maka pandangan mata akan mengikutinya. Ikhwan rahimakumullah. Ketika nyawa dicabut, ketika nyawa hendak keluar dari jasad, rasa sakitnya tidak seperti seseorang yang ditebas oleh pedang. Tidak. Seluruh bagian-bagian tubuh akan merasakan sakitnya. Nah, sakaratul maut adalah sesuatu yang hak, benar adanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Quran surat Qaf, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. Sungguh, sakaratul maut itu benar adanya. Dan itulah yang selalu kalian berlari darinya. Allah subhanahu wa ta'ala menentang. Allah subhanahu wa ta'ala menantang orang-orang yang tidak percaya kepada adanya sakaratul maut. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Di Quran Surat Al-Waqiah. Mengapa kata Allah subhanahu wa ta'ala ketika nyawa itu sudah ada di kerongkongan dan kalian menyaksikan, dan sebenarnya kami lebih dekat kepadanya kata Allah, tetapi kalian tidak melihat, mengapa kalian tidak bisa menahannya? Jika kalian punya keyakinan bahwa kalian tidak dikuasai oleh Allah, tarji'unaha, coba kembalikan ruh yang sudah keluar itu, kembalikan ke dalam tubuh, kembalikan ke dalam jasad. In kuntum shadiqin. Jika kalian mengaku orang-orang yang benar. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya, mengembalikan ruh ke dalam jasad. Ketika ruh sudah keluar dari jasad, ya, maka akhir dari perjalanan kita hanya ada dua. Imma surga wa imma neraka. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada beberapa kelompok golongan manusia yang masuk ke surga, ada juga yang masuk ke ke dalam neraka. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita semua akan berjalan menuju kematian dan menuju sakaratul maut. Maka ingat hal ini baik-baik. Sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, dulu beliau mengatakan, "Man aktsara min dzikril maut qalla farahuhu wa qalla hasadahu." Orang yang selalu mengingat kematian itu akan sedikit kegembiraannya. Wa qalla hasadahu, dan akan sedikit pula kedengkiannya kepada orang lain. Orang yang selalu mengingat kematian itu akan selalu sadar. Akan selalu sadar bahwa kehidupan di dunia itu hanya sementara. Kehidupan di dunia itu hanyalah persinggahan pertama untuk kemudian menuju ke tempat yang sesungguhnya. Imam Qabisah rahimahullahu ta'ala, beliau menceritakan tentang kebiasaan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kata Imam Qabisah, "Ma jalastu ma'a Sufyan majlisan illa dzakartul maut." Aku itu enggak pernah duduk di samping Sufyan Ats-Tsauri melainkan aku selalu ingat mati. "Wa ma ra'aitu ahadan kana aktsaru dzikran lil maut minhu." Dan aku tidak pernah melihat ada seorang pun yang selalu mengingat mati selain dari beliau, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Imam Al-Hasan Basri ketika akan dijemput oleh kematiannya, beliau menangis. Beliau menangis, kemudian beliau mengatakan, "Nafsum ba'ifah." Jiwa ini jiwa yang lemah. Sementara yang dihadapi adalah persoalan yang besar. Beliau menggambarkan bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang besar. Kehidupan yang mengerikan. Kehidupan yang menakutkan. Nah, padahal Hasan Basri adalah orang yang soleh. Kenapa beliau sampai mengucapkan hal yang seperti itu? Karena menghadapi tekanan-tekanan sakaratul maut. Imam Sulaiman At-Taimi juga sama. Ketika hendak dijemput oleh kematiannya, beliau terlihat cemas. Ada orang di sampingnya berkata kepada beliau, "Abshir, faqad kunta mujtahidan fi ta'atillah." Tenanglah, tidak perlu cemas. Tenanglah, tidak perlu cemas. Engkau seharusnya bergembira karena engkau dikenal sebagai orang yang giat dan sungguh-sungguh melakukan ketaatan kepada Allah. Ini orang soleh. Ketika menghadapi tekanan sakaratul maut, gelisah. Meskipun dikenal hidupnya penuh dengan ketaatan, sampai harus ditenangkan oleh yang di sebelahnya, "Tenanglah, engkau ini adalah orang yang dikenal bersungguh-sungguh, bersemangat melakukan ketaatan kepada Allah." Apa jawaban Sulaiman At-Taimi? "La taqulu dzalik." Jangan, jangan kau katakan seperti itu. "Ma adri ma badali." Aku tidak tahu apa yang akan aku hadapi dan apa yang akan aku terima. Subhanallah. Sampai seperti itu. Coba kita merenung, coba kita berpikir. Apa kiranya yang akan kita rasakan ketika kita dihadapkan kepada sakaratul maut? Jangan pernah membandingkan antara kesolehan kita dengan Hasan Basri, dengan Sulaiman At-Taimi, karena memang tidak sebanding. Ya. Gak sama. Jauh antara langit dan bumi. Hasan Basri, Sulaiman At-Taimi yang sudah dikenal kesolehannya ketika menghadapi tekanan-tekanan sakaratul maut, mengalami kegelisahan, mengucapkan kata-kata. Apa kiranya kata-kata yang akan keluar dari mulut kita nanti? Seharusnya ini menjadi motivasi kita untuk segera memperbaiki diri. Ya. Untuk segera memperbaiki diri, karena kita tidak tahu kapan dan di mana akhir hidup kita. Ingat, kematian adalah piala yang bergilir. Mungkin hari ini tetangga kita yang meninggal dunia, tetapi esok hari giliran kita yang membujur kaku. Ikhwatiddin rahimakumullah. Ada beberapa nukilan dari para sahabat atau tentang para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang soleh lainnya seputar sakaratul maut dan bagaimana mereka menghadapi hal itu. Disebutkan sebuah riwayat dari Abu Dhabiyah, beliau mengatakan, Maridha Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu fa'ada Uthman waqala ma tashtaki qala dhunubi qala fama tashtahi qala rahmat rabbi qala ala amaruka bitabibin qala at-tabibu amradani qala ala ahuru laka bi'ata'in qala la hajata li. Abu Dhabi yang meriwayatkan bahwa ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud sakit, maka sahabat Uthman menjenguknya. Kemudian sahabat Uthman bertanya kepadanya, ma tashtaki, apa yang engkau keluhkan? Apa jawaban sahabat Abdullah bin Mas'ud? Beliau ternyata tidak mengeluhkan rasa sakit yang dideritanya. Justru yang beliau keluhkan, yang beliau khawatirkan, yang beliau takutkan adalah dosa-dosanya. Beliau mengatakan, dzunubi, dosa-dosaku, dosa-dosaku. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, dalam kondisi sakit, ditanya apa yang kamu keluhkan? Beliau menjawab, dosa-dosaku. Sahabat Utsman bertanya lagi, ma tashtahi, sekarang apa yang ingin, yang kamu inginkan? Beliau radhiyallahu ta'ala menjawab, rahmatu Rabbi, aku ingin rahmat Rabbku. Bukan makanan yang enak, bukan minuman yang enak, bukan. Bukan kesembuhan. Padahal dalam situasi sakit. Kalau orang biasa sedang sakit ditanya, apa yang kamu inginkan? Ingin sembuh, ingin makan ini, ingin minum itu, dan seterusnya. Tetapi sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika ditanya, apa yang kamu inginkan? Beliau menjawab, rahmat Rabbku. Bukan kesembuhan. Rahmat Rabbku. Ya. Kemudian sahabat Abdullah Utsman bertanya lagi kepadanya, maukah aku bawakan seorang dokter untukmu? Apa jawaban sahabat Abdullah bin Mas'ud? At-tabibu amradani. Dokter itu malah membuat aku sakit. Kalau begitu, maukah aku bawakan orang yang akan memberimu bermacam-macam makanan dan minuman? Sahabat Abdullah bin Mas'ud menjawab, la hajatali, aku tidak butuh itu. Jawaban yang menjadi akhir dari kehidupan Abdullah bin Mas'ud. Salah seorang penyair mengatakan, Inna at-tabiba bi tibbihi wa dawa'ihi لا يستطيع دفاع مقدور أتى. Sesungguhnya dokter dengan kedokterannya dan dengan obat-obatannya, dia tidak akan mampu mencegah takdir yang datang. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, At-tabibu amradhani, dokter itu datang malah membuat aku sakit. Malit tabibi yamutu bidai alladhi qad kana yubri mithlahu fina mawa. Tidak menutup kemungkinan ada dokter yang mati karena obat yang sebenarnya telah menyembuhkan pasiennya di waktu yang lalu. Halaka al-mudawi wal-mudawa wal-ladhi jalabat dawa wa ba'ahu wa man ishtara. Akan mati orang yang mengobati, akan mati orang yang diobati, akan mati orang yang membawa obat, akan mati orang yang menjual obat, akan mati orang yang membeli obat. Semua akan mati. Tidak tersisa. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini pasti akan mati. Ikhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Coba renungkan jawaban yang keluar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud tadi. Ketika ditanya, apa yang engkau keluhkan? Beliau mengatakan, dosa-dosaku. Apa yang engkau inginkan? Beliau mengatakan, rahmat Rabbku. Siapa yang mengucapkannya? Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Tahu siapa sahabat Abdullah bin Mas'ud? Sahabat Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang mulia, yang Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata tentangnya, kunaifun mala'a ilman. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini bagaikan sebuah bejana yang penuh dengan ilmu. Subhanallah. Bukan orang biasa, bukan? Bukan orang biasa. Seorang alim. Seorang yang banyak ilmu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang ketika banyak orang terlelap tidur, beliau bangun beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Abdullah bin Mas'ud adalah salah seorang sahabat yang ketika mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka beliau sangat takut sekali. Takut karena kuatnya keimanan beliau. Sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ketika meninggal, beliau mengeluhkan dosa-dosanya. Dunubi, dosa-dosaku. Ya. Beliau hanya menginginkan satu hal. Apa itu? Rahmat Rabbku. Rahmat Allah. Kita yakin akan dapat rahmat Allah? Rahmat Allah itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kita yakin akan selamat karena dosa-dosa yang kita lakukan? Tidak. Berapa jumlah dosa yang kita lakukan? Tak terhitung. Berapa kesalahan yang pernah kita lakukan? Tidak bisa kita menghitungnya. Pernahkah kita mengeluh kepada Allah? Pernahkah kita mengadukan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ya Rabb, inni zalamtu nafsi zulman. Wahai Rabb, sesungguhnya aku telah mendzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat besar. Faghfirli, ampunilah dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Sahabat Ibnu Mas'ud dengan kesolehannya tidak merasa percaya ketika akan dijemput oleh kematian. Mengapa kita banyak dosa tapi merasa percaya diri? Mengapa kita banyak melakukan dosa, banyak melakukan kesalahan tetapi percaya diri bahwa kita akan masuk ke dalam jannah? tidakkah sebaiknya kita sadar, tidakkah sebaiknya kita berpikir bahwa tidak ada waktunya lagi untuk menunda-nunda taubat. Ada sebagian di antara kita yang berjalan dengan bebasnya dalam keadaan merasa percaya bahwa dirinya akan masuk surga. Subhanallah. Lihat sahabat Abdullah bin Mas'ud, coba renungkan bagaimana kisah sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika kematian akan datang menjemputnya. Ikhwan bin rahimani wa rahimakumullah. Ada riwayat dari Thabit al-Bunani. Beliau mengatakan, lama marid Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, ketika sahabat Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu sakit, خرج سعد من الكوفة يعود. Sahabat Sa'd kemudian keluar dari kota Kufah untuk tujuan menjenguknya. فقدما فوافقه وهو في الموت. Ketika Sa'd sampai di tempatnya Salman al-Farisi, beliau mendapati sahabat sedang menangis. Fasallama wa jalasa, kemudian Sa'ad mengucapkan salam lalu duduk. Setelah itu sahabat Sa'ad bertanya kepada sahabat Salman, ma yubkika ya akhi, apa yang membuatmu menangis wahai saudaraku? Ala tadhkur suhbata Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Tidakkah engkau ingat bahwa engkau pernah menemani Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ala tadhkur al-mashahid as-salihah? Tidakkah engkau ingat bahwa engkau selalu mengikuti peperangan-peperangan bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sahabat Salman kemudian mengatakan, demi Allah, aku menangis bukan karena aku cinta dunia. Aku menangis bukan karena aku tidak suka bertemu dengan Allah. Kata sahabat Sa'ad, lalu apa yang membuatmu menangis? Qala yubkini anna khalili عهد إلي عهدا فقال ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب وإن قد خشينا أن قد تعدينا. Sungguh, kata sahabat Salman, yang telah membuatku menangis adalah aku ingat kekasihku Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan pesan kepadaku agar hendaknya perbekalan yang disiapkan oleh salah seorang dari kalian di dunia itu seperti perbekalan yang dibawa oleh orang yang melakukan perjalanan. Aku khawatir kalau aku telah melampaui batas di dalamnya. Ini ucapan Salman. Salman al-Farisi mengatakan, inna qad khashina anna qad ta'addaina. Aku khawatir, aku takut kalau aku termasuk ke dalam orang yang melampaui batasan. Tidak memanfaatkan dunia dengan sebaik-baiknya. Berlebihan dalam memanfaatkan dunia. Aku khawatir. Subhanallah. Antum tahu siapa sahabat Salman ini? seperti apa sih kedudukannya di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sahabat yang mulia ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengumumkan di hadapan seluruh para sahabatnya, Salman minna ahlu bait. Salman itu bagian dari kami, ahli bait. Nabi mengatakan hal itu untuk siapa? Salman al-Faris. Tidakkah cukup tazkiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beliau? Cukup. Bahkan lebih dari cukup. Tetapi mengapa beliau menangis? Mengapa beliau masih saja mengatakan, aku khawatir kalau aku termasuk ke dalam orang yang melampaui batasan? Ada tazkiyah dari Nabi. Masih seperti itu. Mengapa kebanyakan dari kita merasa aman? Adakah tazkiyah yang diberikan kepada kita? Tidak ada. Lalu mengapa kita merasa aman? Mengapa kita melampaui batasan dalam segala hal? Mengapa kita banyak melanggar kehormatan manusia? Mengapa kita banyak memakan harta yang tidak hak, yang tidak halal? Sungguh, kita ini benar-benar banyak melampaui batasan. Ya. Tapi kadang kebanyakan kita tidak sadar. Sahabat Salman al-Farisi yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Salman minna, Salman dari kami, ahli bait, keluarga kami, beliau mesti mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Mestinya kita yang lebih mengkhawatirkan keselamatan diri kita, karena tidak ada seorang pun yang menjamin kita. Ketika kematian semakin dekat, ya, kepada Salman al-Farisi, beliau memanggil istrinya. Memanggil istrinya kemudian berkata kepada istrinya, hadhil abwab iftahi, bukalah pintu rumah ini. Fa inna li al-yawma zawwaran la adri min ayy hadhil abwab yatuna alayya, bukalah pintu rumah ini. Karena saat ini akan datang beberapa orang yang berkunjung kepadaku. Aku tidak tahu dari pintu mana mereka akan masuk. Salman sudah merasakan begitu dekatnya kematian. Malaikat itu berburu untuk bisa membangku ruhnya dan membawanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda halnya dengan ahlul ma'as pus. Untuk membangku dan membawa ruhnya. Nah, sahabat Salman sudah merasakan detik-detik kesahannya dengan dunia itu sudah dekat, maka beliau panggil istrinya, kemudian beliau katakan, bukalah semua pintu rumah ini. Terus sebentar lagi akan banyak yang datang kepada aku. Aku tidak tahu dari pintu mana mereka akan. Kemudian setelah itu, sahabat Salman berkata, salah jabatni hatta adhakatni wa thalathun ahzanatni hatta abkatni. Ada tiga perkara yang membuat aku heran, sampai membuat aku tertawa. Dan ada tiga perkara yang membuat aku sedih, hingga membuat aku menang. Kata beliau, amma alladhi a'jabani hatta adhakani perkara yang membuat aku heran sampai membuat aku tertawa adalah orang yang begitu tinggi angan-angannya di dunia, wal mautu yatlubuhu, padahal kematian selalu menunggunya. Ini yang membuat heran beliau sampai membuat beliau tertawa. Ada orang yang ambisinya, angan-angannya begitu besar untuk menggapai dunia, padahal kematian selalu menunggunya. Apa yang diherankan oleh sahabat Salman memang betul-betul fakta. Memang mengherankan orang yang seperti ini. Dan itulah kebanyakan keadaan kita, keadaannya. Ambisi tinggi mengejar dunia, punya target-target tersendiri untuk mencapai kebahagiaan dunia. Sementara kematian sebetulnya sudah menunggu. Ya. Ini yang kemudian membuat sahabat Salman tertawa. Aneh. Ya. Mengapa ada orang yang seperti ini keadaannya? Ambisinya besar terhadap dunia, padahal kematian menunggunya. Kemudian yang kedua, ghafilun wa laysa bimaghfulun anhu. Yang kedua, yang membuat beliau heran, hingga membuat beliau tertawa adalah ghafilun. Orang yang lalai dalam hidupnya. Wa laysa bimaghfulun anhu, namun dia tidak lalai dari kematian. Coba. Lalai dalam menjalani kehidupan di dunia, tetapi tidak lalai dari yang namanya kematian, sadar akan mati. Karena itu ketika sakit, segera berobat. Ketika terluka, berusaha untuk menyembuhkannya. Ya. Dalam menjalani kehidupannya, lalai. Ya. Tetapi kalau soal mati, tahu. Ini mengherankan yang seperti ini. Seharusnya orang yang sadar, orang yang tahu tentang kematian, mestinya dia sadar, tidak menjadi orang yang lalai. Tapi ada orang yang lalai dalam hidupnya, dalam keadaan tahu bahwa dirinya akan mati. Seperti inilah keadaan kebanyakan kita. Ya. Kemudian yang ketiga, dahikun mala'a fihi wa la yadri asakhitun 'alaihi rabbul 'alamin amradin anhu. Yang ketiga, orang yang selalu tertawa sampai tertawanya itu memenuhi mulutnya dalam keadaan dia tidak tahu apakah Rabb-nya rela kepadanya ataukah Rabb-nya murka kepadanya. Ini yang membuat sahabat Salman heran hingga kemudian tertawa. Aneh. Ya. Ada orang yang masih bisa tertawa, terbahak-bahak sampai tertawanya itu memenuhi mulutnya dalam keadaan dia tidak tahu apakah akan mendapatkan murka Allah ataukah akan mendapatkan ridha Allah. Ya. Kemudian kata beliau radhiyallahu taala anhu, wa ammal ladzi akhzalani wa hatta adkani fa firaqu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wal ahibba wal wuquf baina yaday Allah taala wa la adri ayudhhabu bi ila al jannah am ila an nar. Adapun tiga perkara yang membuat aku sedih sampai aku menangis adalah berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan orang-orang yang dicintai. Ya. Ini yang membuat Salman sedih sampai menangis, berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang dicintainya. Ya. Kematian itu selalu mendatangkan kesedihan. kematian itu selalu membuat air mata menetes. Itu biasa. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun demikian, ketika dikabarkan bahwa Ibrahim putranya meninggal dunia, maka beliau menangis, meneteskan air mata. Ya. Kematian selalu menghadirkan kesedihan. Ya. Tabiat kita selalu mendorong untuk kita sedih ketika ada salah seorang dari anggota keluarga kita meninggal dunia. Kita tidak bisa merasakan bagaimana perasaan para sahabat dahulu ketika ditinggal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Betapa mereka sedih, betapa mereka kehilangan, sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Muhammad tidak mati. Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, belum mati. Hingga kemudian disadarkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang beribadah menyembah kepada Muhammad, maka ketahuilah sesungguhnya Muhammad sekarang sudah mati, sudah meninggal dunia. Dan barang siapa yang beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup, tidak akan pernah mati. Para sahabat bersedih. Kita tidak merasakan bagaimana kesedihannya para sahabat saat ditinggal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya merasakan sedih ketika ada salah seorang dari anggota keluarga kita yang meninggal dunia. Kematian selalu meninggalkan kesedihan. Kematian selalu meninggalkan cerita. Kematian selalu meninggalkan lembaran-lembaran kehidupan. Kematian orang-orang yang mendahului kita harusnya menjadi ibroh bagi kita. Kita ingin agar hidup kita menjadi lebih baik. Dan kita ingin agar ketika kita meninggalkan dunia juga dalam keadaan baik. Karena Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan yang akan menjadi patokan itu adalah amalan yang menjadi penutupnya. Kita semua ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang kedua kata sahabat Salman Al-Farisi, al-wukuf baina yadaillah. Yang membuat aku sedih hingga menangis adalah al-wukuf baina yadaillah. Berdiri di hadapan Allah Azza wa Jal. Kemudian yang ketiga, yang membuat aku sedih sampai aku menangis adalah aku tidak tahu akan dibawa kemana aku nanti. Apakah dibawa ke surga ataukah dibawa ke neraka. Khamisuddin rahimani wa rahimakumullah. Karena sebentar lagi akan masuk waktu duhur, insyaallah kita hentikan dulu kajian ini. Mungkin nanti kita lanjut ya sebentar setelah duhur. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya